biasa je. Tetapi inilah setengah daripada soalan yang jawapannya patut kita ketahui sebagai umat Islam. Soalan-soalan ini seperti ini pernah ditanya kepada ulama-ulama. Manusia betul ke sampai ke bulan? Ulama-ulama menjawab bahawasanya apabila Allah menghendaki, tak ada benda yang mustahil. Tak usah kata bulan, naik pada planet Mareh boleh. Naik ke planet Pluto, tiga orang naik. Tok Bila, Tok Imam, JKK. Boleh. Tak ada masalah jika Allah menghendaki. Tapi persoalannya adakah betul Amerika dia naik dengan kapal angkasa dia singgah turun atas bulan? Jawab yang dijawab oleh ulama-ulama, tidak betul. Manusia belum pernah sampai ke bulan. Pernah dijawab oleh Syekh Ismail Usman Zain, seorang ulama besar di tanah haram Mekah. Dan akhirnya bila orang pertikai jawapan ulama ni, adakah manusia sampai ke bulan, orang tengok ada gambar macam-macam dan sebagainya, keluar dalam internet satu website daripada Amerika menunjukkan gambar-gambar naik di bulan tu sebenarnya dibuat dalam studio, sehingga kerajaan Amerika ambil tindakan kepada website ini kerana mendedahkan penipuan tersebut. Buktinya apabila Amerika boleh jejak kaki ke bulan, kenapa Rusia tidak boleh? Kenapa Perancis tidak boleh? Kenapa lain-lain negara maju yang ada kapal angkasa tak boleh sampai? Kerana Allah masih belum mengizinkan. Itulah cerita yang sebenar. Dia buat gambar tu dalam makmal. Di antara bohongnya tu, kata ulama lah, dan kata dalam website tu, masa kapal angkasa tu turun, kamera dah ada. Macam mana kamera tu dah ada? Boleh tunjuk, turun. Dah bila masa pula TV3 pergi ambil? Nah, ini. Jadi dia menguji minda kita. Jadi, sampainya Amerika, Jepun atau siapa saja atas bulan, tidak mustahil. Masya Allahu kana, kalau Allah kehendak, boleh. Tapi, setakat sejarah hari ini, jawapan ulama-ulama belum berlaku. Dan benda itu mudah bagi Allah, sukar bagi manusia. Tak usah kata nak sampai ke bulan, kita nak akad tangan kalau Allah dah izin, tidak boleh. Sebab bulan ni satu kehebatan ciptaan Allah yang tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun melainkan dengan izin. Yang Nabi pernah belah bulan terbelah dua. Nampak? Jadi tidak menjadi satu akidah kita percaya atau tidak masalah orang boleh naik ke bulan ataupun tidak. Ini tidak akan ditanya kita apabila kita berhenti berjumpa dengan Allah nanti. Cuma kita jawab sekadar yang masih berlaku sekarang, belum ada lagi manusia yang menginjak kakinya ke bulan. Wallahu a'lam. Oh, itu dia jawapan untuk ke bulan. Jadi kalau ada cita-cita siapa yang nak pergi ke bulan, tak payahlah. Jadi ubah cita-cita tu pergi ke matahari. Tapi kalau matahari panas, supaya selamat sampai ke matahari, supaya tak panas, pergi waktu malam. InsyaAllah selamat. Okey Ustaz, soalan yang kedua. Minta maaf Ustaz, saya lupa diri Ustaz.